من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku, sederek-sederek jamaah pengaosan pengajian wonten ing Masjid Ar-Rahmah ingkang mugi-mugi binaringan rahmat saha hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, monggo lamun rumiyin kula panjenengan sami kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih paring kenikmatan dumateng bapak-bapak, ibu-ibu wonten ing dalu punika. Allah tasih paring kesempatan kesehatan saged rawuh saged lempah wonten ing masjid punika nglajengaken pengaosan babagan pendidikan keluarga, pendidikan anak putra putri kawula panjenengan sami, melanjutkan pembahasan tafsir dan hikmah di dalam surat Luqman. Pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan melanjutkan surat Luqman ayat 18 ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, menjelaskan kepada kita, wala tusakhir khaddaka linnas, menceritakan kisah Luqman dalam mendidik anaknya. Beliau mengatakan, wahai anakku, wala tusakhir khaddaka linnas, jangan kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, melengos, memalingkan muka, tidak mau bicara, tidak mau melihat orang lain. Ini salah setunggalipun tanda kesombongan. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan senantiasa membanggakan diri. Ya, ini salah satu bentuk pendidikan dumateng putra putri kula panjenengan sami. Kedah kita berikan pengertian, kita arahkan jangan sampai anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang sombong, tetapi harus punya sifat tawadhu, rendah hati, kepada sesama manusia. Ya, ini kita harus mempunyai sifat ya, Bapak Ibu. Kita semua juga harus punya sifat tawadhu, dan juga kita ajarkan anak-anak kita untuk bersifat tawadhu rendah hati niki. Tawadhu atau rendah hati niki artosipun napa? Pengertiannya apa? Tawadhu adalah ridho, ya. Ridho artinya ya, menerima jika dianggap mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari sepantasnya. Tidak apa-apa kalau memang diperlakukan dianggap yang lebih rendah dari sepantasnya. Tawadhu merupakan sikap pertengahan antara sombong, tinggi hati, meninggikan diri, ya, dan antara melecehkan diri, ya, menghinakan diri, artinya pertengahan. Menganggap dirinya lebih dari yang sepantasnya, tapi juga boten nyebabkan piyambak ibu-ibu dihina, dilecehkan, bersikap pertengahan, biasa. Ya, contohnya apa bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Kita melihat sikap tawadhu dari beliau. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang pemimpin, pemimpin negara, presiden. Beliau pemimpin agama, ulama, pemimpin perang, militer, komandan. Beliau orang yang punya kekuatan, kekuasaan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari beliau tawadhu, biasa-biasa saja. Tidak harus dihormati, minta penghormatan yang tinggi. Pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah datang ya, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya wonten griyanipun Rasulullah. Rasulullah nembe tidur-tiduran istirahat tidur. Dan kasurnya Rasulullah itu biasa dari karpet, dari tikar biasa. Ya. Tikar dari kurma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Umar bin Khattab melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur dengan alas kasur biasa, dengan daun kurma yang dianyam sampai bekas-bekas di kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Umar menangis melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, Raja Romawi, Raja Persia, raja-raja di daerah yang lain tidur di kasur yang empuk, singgasana yang mewah, dikipasi oleh para ya, para pelayan-pelayan. Sedangkan engkau ya Rasulullah, orang yang lebih berkuasa, orang yang lebih mulia daripada mereka, tetapi engkau tidur di alas yang biasa. Ini tawadhu. Walaupun Rasulullah itu sakit, bisa nyumun minta kasur yang empuk ya, dibuatkan singgasana yang mewah, siap semua sahabat melayani Rasulullah apapun permintaannya, siap, bisa. Rasulullah juga punya harta yang banyak, harta rampasan perang, bisa mengalahkan Persia, bisa mengalahkan Romawi, bisa kalau Rasulullah ingin. Tapi beliau tawadhu, walaupun tidak harus seperti itu, walaupun bisa tapi tidak harus yang seperti itu, ya. Ini ridho dianggap kedudukan yang lebih rendah, walaupun bisa yang lebih tinggi tetapi tidak harus seperti itu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, biarkan mereka dengan dunia sedangkan kita rela dengan akhirat. Ya, kita di dunia biasa tawadhu, Tetapi nanti di akhirat kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Biarkan orang-orang kafir itu mendapatkan nikmat di dunia. Ya, ini tawadhu. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik keledai bersama sahabat Abdullah bin Abbas, anak kecil nih. Gonceng ke tiang alif, gonceng-gonceng sakniki ngontel. Niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun bisa naik kendaraan yang mewah, naik mobil atau naik kereta kuda, dijaga oleh para sahabat bisa, tetapi beliau mencontohkan tawadhu biasa, kendaraan kadang-kadang kali anak kecil gonceng ngaten. Ya, ini tawadhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersikap rendah hati. Dan keutamaan tiang niku menawi gadah siwat tawadhu, kuwul kawula panjenengan sami bapak-bapak ibu-ibu, berusaha kita mempunyai sifat tawadhu ini. Ini keutamaanipun napa? Allah badhe memuliakan kita, mengangkat derajat kita di dunia dan akhirat. Bukan berarti menawi tiang niku tawadhu kemudian menjadi orang hina, menjadi orang yang rendah, tidak. Tapi bahkan malah Allah Subhanahu wa taala niku badhe ngangkat derajat kawula panjenengan sami menawi tawadhu, purun rendah hati kepada sesama, tidak sombong, tidak menunjukkan saya punya ini, saya mampu ini, tidak nopo pamer kepada manusia. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngemutaken dalam hadis riwayat Imam Muslim, mana qasat sadaqatun min mal, pilih sedekah, menawi bapak-bapak ibu-ibu niku sedekah niku tidak mengurangi harta. Ini sedekah infak dumateng masjid pembangunan 100.000 misalnya, niku boten berarti harta kawula panjenengan sami niku kelong 1.000 boten, tetapi niku tabung, nabung kawula panjenengan sami niku nabung ten akhirat. Mengke ten akhirat Allah badhe nih uangmu ini, sedekahmu ini 100.000 ditambah pahala surga dan yang lain-lain, boten ilang, boten ical, boten kurang. Ya, niki di akhirat jelas. Mengke di dunia juga Allah akan ganti. Kawula panjenengan sami menawi infak sedekah 100.000, rezekinya tambah lancar, sehat, semakin sehat, Allah jadi boten penyakit. Ini sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Kalau dipikir secara matematis kurang, tapi secara agama itu tambah. Ya, di dunia maupun di akhirat. Wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Dan tidaklah Allah nambah kepada seorang hamba dari sifat memaafkan kecuali akan memuliakan dirinya. Menawi enten tiang salah, enten tiang tumindak boten sae dumateng bapak-bapak ibu-ibu, bapak-bapak ibu-ibu memaafkan, paring pangapunten, bales asline saged. Nek kon bales yo iso asline. Ning memaafkan, purun paring pangapunten, niki Allah akan menambah derajat, menambah kemuliaan. Dumateng tiang-tiang ingkang purun paring pangapunten memaafkan, bales nggih iso nih ngalah langkung saenya, langkung saenipun memaafkan. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah seseorang itu menawi gadah sifat rendah hati nggih, bersikap biasa mewah misaket tetapi biasa-biasa mawon. Tidak harus menunjukkan kemewahan, kekuasaan dia, tidak harus menunjukkan kekayaan. Ya, maka Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Ya, sing penting wau lillah, semuanya itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kita semuanya berusaha mempunyai sifat tawadhu. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang kawula hormati, pripun caranipun melatih mendidik anak-anak putra-putri kawula panjenengan sami agar tawadhu, gadai sifat tawadhu. Niki pripun ngelatih, nih, ngelatih anak-anak kita. Yang pertama adalah dengan turun menyayangi, bergaul kali tiang-tiang miskin. Ampun ngantos ini dolani karo sing wong sugih-sugih wae. Tidak boleh bermain dengan orang miskin. Milih-milih kanca, milih sing sugih. Nek boten sugih aja didadekake kanca. Kelentu. Nanti anak-anak kita akan mempunyai sifat sombong kalau pilih-pilih teman dengan statusnya atau kekayaannya. Iya. Ini dicegah menyayangi orang-orang miskin. Ini sangat melatih jiwa anak-anak kita rendah hati, tidak sombong. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga paring wasiat, paring pesan dumateng sahabat. Ini saking Abu Dzar Al-Ghifari. Ausani khalili bisaba'in. Abu Dzar Al-Ghifari ngendika pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nate paring wasiat. Wasiat itu pesan sing penting. Pesan-pesan sing penting pitung perkawis dumateng Abu Dzar. Ingkang nomor sepindah yuhibbul masakin wa an adnu wa minhum. Rasulullah paling pesen dumateng Abu Dzar, dumateng kawula panjenengan sami, supaya mencintai orang miskin dan dekat. Purun tresno mencintai, menyayangi tiang-tiang miskin. Amargi tiang miskin itu lebih membutuhkan bantuan. Ya, perlu dibantu, perlu disayang, perasaannya peka. Wa an adnu wa minhum, dan senantiasa dekat dengan mereka. Jadi perintah saya Rasulullah boten sing dicerahi niku wong sing sugih. Sing dicerahi niku pejabat-pejabat boten. Boten enten ya Rasulullah, dekatilah, cintailah orang kaya. Dekatilah para pejabat mboten enten. Tetapi kosok wangsulipun malah dekatilah, cintailah orang-orang yang miskin. Ya. Dan di dalam hadis yang lain bila Rasulullah mengatakan innama turzakuna wa tunsaruna bidu'afaikum. Kamu lawan dengan sami, kalian itu Allah berikan rezeki dan Allah tolong karena suka membantu orang-orang yang miskin. Ya. Agar kita itu senantiasa rezekinya lancar, agar kita itu senantiasa ditolong Allah, bantu orang miskin. Itu mungkin Allah akan paling jaminan rezeki lancar. Saben sasi tak bantu orang miskin, mungkin Allah ganti rezeki yang lain dijamin Allah pasti. Ya. Ini kita akan ditolong, dibantu oleh Allah sebab kita dekat dengan orang miskin. Anak-anak kita juga dilatih menawi enten yatim piatu, diajak melihat anak-anak yatim, menawi ada orang-orang terkena bencana, musibah, diajak membantu. Ya, jadi berpengaruh sangat untuk kebaikan anak-anak kita, punya sifat menopo empati, kepeduli, mau menolong orang lain. Kemudian yang kedua, wa anduro ila man huwa asfala minni wa la anduro ila man huwa fauqi. Wasiat pesenipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang nomor kali memerintahkan aku agar melihat kepada orang yang di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang di atasku. menawi deleng niku deleng tiang-tiang ingkang langkung rendah di bawah kita dalam sisi dunia. Dari sisi dunia niku ojo deleng sing luweh dhuwur. Mengke niku marai boten bersyukur dumateng Allah. Marai berkeluh kesah. Marai stres. Niku nek delenge ten dhuwur terus. Tetapi agar kita bersyukur dumateng Allah, ya Rasulullah paling jauh, unduru ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah dumateng tiang-tiang ingkang langkung di bawah kita. Fa innahu ajdar, lebih memperlihatkan nikmat Allah. Kita punya rumah sederhana, alhamdulillah. Orang lain enggak punya rumah, masih ngontrak. Ya, walaupun rumah kita sederhana, jangan melihat orang yang lebih mewah rumahnya, tapi lihatlah orang-orang yang belum punya rumah. Ya, dan yang lain-lain. Kemudian ingkang nomor tiga, wa an asila rahimi wa in jafan, menyambung tali silaturahmi meskipun berlaku kasar kepada bumi. Menawi bapak-bapak, ibu-ibu gadah sederet sedulur, enten biasanya sederet sedulur itu sing jahat nopo. Kita berusaha menjalin, tetap menjalin persaudaraan, dijagi pas seduluran wong. Walaupun sederet kula panjenengan sami itu berlaku tidak baik kepada kita, masalah warisan, masalah yang lain, ya ngalah. Orang Islam itu masalah dunia itu ngalah. Kalau masalah akhirat nomor satu. Fastabiqul khairat, dan masjid ibadah niku rebutan. Nek masalah warisan ngalah, niku tiang Islam. Tiang Islam itu dalam masalah dunia mengalah. Boten rebutan masalah dunia, wali rebutan itu masalah akhirat. Nek sapa sing nyumbang masjid nomor setunggal, nomor satu saya yang akan nyumbang masjid. Sapa sing gelem warisan monggo diane wae. Iki tiyang Islam. Engkang nomor sekawan, wa an aqfirum min la haula wala quwwata illa billah. Ngadah-ngadahkan memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali atas pertolongan dari Allah. Kawula panjenengan sami saged ibadah niku saking Allah. Kawula panjenengan sami saged bekerja nyambut damel itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kesolehan kita, kebaikan kita, tidak semuanya itu atas hidayah, kekuatan dari Allah. Wa an atakallama bimurril haqq. Ingkang nomor gangsal, diperintah mengatakan kebenaran walaupun pahit, menawi leres, menawi sae kita sampaikan walaupun pahit. Kadah tiang sing boten setuju, kadah tiang sing boten seneng, tetapi selama ini usai baik kita sampaikan. Ya. Wala takhuduni billahi laumatan lain, dan jangan takut celaan orang yang mencela. Gitu. Menawi artinya jangan kita berbuat atau berkata itu karena omongan orang lain. Kalau omongan orang lain itu semua tidak bisa kita berharap yang sana itu seneng sedangkan itu buatan satu. Ini yang penting benar, benar dari Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat cuma manusia kita katakan walaupun manusia tidak suka. Ya. Kenapa? Ridhonna subayatu la tudro. Imam Syafi'i mengatakan ridhonya manusia menawi kawula panjenengan sami pengin sedang tentiangmu senang itu tidak bisa. Wa la tudro, yang tidak akan bisa didapat. Mesti enten sing boten seneng. Kemudian ingkang nomor 7, wa an la as'al lana sayan. berusaha tidak minta-minta kepada manusia, menawi saged nyuwun iku dumateng Allah, enten butuh napa mawon berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali kalau memang terpaksa minta bantuan orang lain dalam hal-hal yang mereka mampu niku nggih para mawon. Ya, niku wau intinya nih kalau Bapak Ibu-ibu, yang pertama tadi ya, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang rendah hati, yaitu berusaha menyayangi, bergaul dengan orang-orang anak-anak miskin, apalagi anak-anak yatim, ya, anak kecil yang bapaknya sudah meninggal, itu harus banyak kita berikan kasih sayang. Kemudian ingkang nomor kali, melatih putra-putri kawula panjenengan sami supados tawaduk rendah hati niku nggih, dibiasakan melakukan pekerjaan rumah tangga, mencuci baju sendiri, habis makan nggih cuci piring, kamaripun nggih disapu piyambak, bertangi turu nggih selempit kemuli dhewe nggih. Niki melatih dan mendidik agar anak-anak kita punya sifat tawaduk rendah hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawon nggih, orang yang paling mulia, orang yang paling hebat, orang yang paling berkuasa ya, juga membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Kana fi mihnati ahlihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam kesibukannya membantu istrinya. Sesibuk apapun bapak-bapak niku menawi saged nggih bantu ibu-ibu, bantu garwanipun ten griya menawi libur, menawi longgar nggih bantu momong, bantu masak, bantu nyuci. Bukan berarti kemudian merendahkan merendahkan kita sebagai seorang laki-laki, tidak sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pemberani, orang yang paling hebat, juga membantu Rasul, membantu istrinya. Kita sibuk sebagai apa? Apakah kita presiden? Apakah kita panglima perang? Apakah kita ulama yang mengurusi umat manusia sedunia? Sibuk sibuk apa kita? Kedudukan kita apa sampai enggak sempat bantu istri? Ya, Rasulullah saja yang presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, kepala agama, sempat membantu istrinya. Sesibuk apapun beliau membantu istrinya, memasak, menjahit baju, kalau pas azan nggih tembe medal salat dan masjid. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan kita, kita sebagai seorang muslim mencontoh beliau ya, mencontoh beliau dalam kehidupan. Termasuk anak-anak kita ya, terutama anak-anak kita yang di pondok pesantren, atau anak-anak kita yang mungkin kuliah di mana kos-kosan ya. Jangan sampai wis lindo rasa umbah-umbah, rasa masak, sing penting sinau klen tu clean, seperti itu. Ya, anak kita yang di pondok, anak kita yang di kos-kosan, jangan sampai bapak ibu yang penting belajar rajin pinter, rasa masak, rasa umbah-umbah keliru. Pendidikan mana? Pendidikan macam apa seperti itu? Tidak ada. Di dalam Islam tidak pernah ada pendidikan seperti itu. Dalam pendidikan apapun juga tidak seperti itu. Karena melakukan pekerjaan mencuci, kemudian masak, ini termasuk pendidikan, termasuk latihan agar anak-anak kita mandiri, agar anak-anak kita dewasa, agar anak-anak kita tawadhu. Kalau anak-anak kita yang di pondok, di kos-kosan, gak pernah diajari, gak pernah masak, gak pernah nyuci, nanti pinter tapi sombong. pinter tapi nggak bisa bantu orang tua di rumah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ngemutakan, mengingatkan tanda hari kiamat. Salah setunggalipun tanda hari kiamat antari dalil amatu rabbataha, yaitu seorang ibu melahirkan seorang budak melahirkan tuannya. Di tanda hari kiamat artosipun napa, salah satu artinya nanti tanda menjelang hari kiamat itu banyak ibu yang dijadikan budak anaknya. Ibu jadi budak, pulang dari kos-kosan, pulang dari pondok, tidak bisa apa-apa, tidak bisa mencuci, tidak bisa nyapu, tidak bisa masak, ibunya suruh mencuci, ibunya suruh masak, ibunya suruh apa-apa. Ini budak, salah satu tanda hari kiamat. Seperti itu tidak betul, tidak benar. Bahkan orang-orang kafir, ada sekolah di Eropa atau Amerika, sekolahnya para anak raja, anak-anak orang kaya, itu disuruh nyuci sendiri, suruh masak. Ini anaknya raja, agar mereka terlatih menjadi seorang pemimpin yang bisa apa, mengatur rakyat, bisa tawadhu, rendah hati. Ini anak-anak raja, ada sekolah khusus yang mereka harus mencuci di situ, harus masak sendiri, harus nyapu sendiri. Ya, jadi salah dan tidak benar kalau di pondok atau di kos-kosan enggak boleh mencuci, enggak boleh masak. Itu pendidikan yang salah, tidak benar. Ini harus diperbaiki hal-hal yang seperti itu, karena pekerjaan rumah tangga itu melatih anak-anak kita punya hati, punya kepribadian yang tawadhu, yang rendah hati, yang akan bermanfaat dalam kehidupan mereka di kemudian hari. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang pendidikan anak di dalam surat Luqman ayat 18. Mugi-mugi sangat bermanfaat ya bagi kita semua, dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.